وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله دواء العي سؤال السؤال. وهذا يؤم عداوة القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تكثر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سالوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دواء العي السؤال. دواء yaitu obat. العي العي yaitu الجهل، obat kejahilan، obat ketidaktahuan adalah السؤال، ya، bertanya. Soal itu bisa bertanya, bisa meminta, ya. Dan al-'i itu berarti menunjukkan tidak memiliki ilmu. Obat orang yang tidak memiliki ilmu adalah meminta ilmu, menimba ilmu. Dan ilmu itu diminta, bukan sekedar menunggu untuk dikasih. Tapi ilmu itu antum harus punya usaha untuk memintanya. Wa hadza qala al-mu'allif rahimahullah. وهذا يعم أدواء أدواء ممكن أدواء وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. yeah. Ini mencakup أدواء. yeah. Di sini أدواء yaitu جمع dari داء atau دواء. Dawa, obat-obat qalbu, ruh dan badan, dan juga adwiyatiha, dan juga penyakit-penyakit itu semua, mencakup semua itu. Ya. Jadi ada penyakit atau penyembuh hati, penyakit atau penyembuh ruh, penyakit atau penyembuh badan. Wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan sebagai penyakit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan Bani Israel. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baik, di sini lihat yang diperintahkan untuk menyembelih apa? Baqarah. Baqarah di sini kalau dalam usul fikih dia mutlak tanpa al, dia nakirah berarti mutlak. Artinya satu sapi saja. Apapun itu, tanpa diikat dengan sifat tertentu. Ya. Kemudian apa kata mereka? Qalu atattakhidhuna huzwa. Wahai Musa, kamu bercanda ya sama kami? Masa kami disuruh nyembelih sapi? Ya. Tuh lihat. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang yang jahil. Ini sama dengan Nabi Musa alaihissalam mengatakan kalian itu jahilun. Kalian itu bodoh. Ya. Dan karakter bodoh ini dalam hal apa? Dalam hal diperintahkan oleh Allah kemudian masih bertanya-tanya tentang apa-apa-apa dan seterusnya. Atau bahkan kok emang masa kayak gitu sih kita? Kayak di apa, kalau memang babi diharamkan maka kenapa Allah Ta'ala menciptakan babi? Ini a'udzubillahi anakuna minal jahilin. Kalau Allah sudah mengatakan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, maka khalas. Tidak perlu antum menta'lil atau dalam artian membangkang dengan mempertanyakan kenapa dan kenapa. Ya, masa diharamin sih, masa gini, padahal sudah jelas nasnya. Itu diantara bentuk kejahilan. Orang yang seperti ini pasti berpenyakit. Karena al-jahl da, kebodohan itu, jahl itu penyakit. Ya. Ada masa-masa jahiliyah, ya, sebelum Nabi SAW resmi diutus. Kenapa dinisbatkan kepada jahiliyah? Karena kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan. Berarti isinya apa? Penyakit. Maka masyarakat Arab sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu masyarakat berpenyakit. Ya, masyarakat berpenyakit. Juga orang-orang sekarang ketika mereka jahil akan agama Allah, maka mereka pasti berpenyakit. Ya. Kemudian waja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan menjadikan obat untuk penyakit kejahilan itu adalah su'al al ulama, bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini dzikir itu ilm. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat ini. Fas'alu ahla dzikir. Ahla dzikir yakni ahli ilm. Dan ahli ilm yang maksud ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau kita mau memahami ayat ini lebih ke hakikat syar'iyah. Ya. Yaitu ahlu dzikr, ya disebutnya di sini dzikr itu ilm ditafsirkan. Maka antum enggak boleh bertanya kepada siapapun dalam masalah agama kecuali kepada orang yang ilmunya merupakan dzikirnya. Enggak semua orang ilmunya adalah dzikirnya. Enggak semua orang ilmu itu menjadikan dia ingat Allah. Enggak semuanya. Ada orang ilmunya tinggi, ada orang ilmunya hafal matan ini, hafal Quran bahkan, tetapi dia tidak berzikir dengan Quran itu ternyata. Karena kalbunya mayit atau kalbunya itu berpenyakit, tidak menjadikan ilmu itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Ya, baik dalam sektor dai atau yang selain dai. Menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, tapi tidak menjadikan ilmu itu sebagai zikirnya dia. Maka di sini su'alul ulama, su'alul dzakirin, yaitu ulama yang menjadikan ilmunya itu berzikir. Fas'alu ahla dzikir. Ini pentingnya dalam ayat ini penggunaan lafal ini pasti berhikmah. Kalau kita bilang fas'alu ahla ilm, maka semua orang mengklaim punya ilmu. Nah, jadi fas'alu ahla dzikir, yaitu tafsirnya ilm. Ilm diikat dengan zikir. Kenapa? Karena orang-orang ini yang patut kita tanyakan adalah ilmunya yang merupakan zikirnya. Sehingga ketika dia menjawab fatwa, memberfatwa, maka fatwa ini merupakan ingatnya dia kepada Allah. Sehingga dia bertakwa dalam berfatwa. Adapun orang-orang yang asal berfatwa tanpa ilmu, tanpa rasa takut kepada Allah, maka yang seperti ini bukan ahli zikir. Ya. Anda pagi ini ada seorang dai, ya, sunnah katanya, dai sunnah, ya, populernya juga dai sunnah, dikenal juga kalau kalangan, tapi anda enggak mau menyebutkan orangnya, ya, di suatu kajian sunnah, ya. Kemudian bicara kalau antum sudah ngaji, udah ngaji, ya coblos dong, gitu. Jangan coblos, kalau misalnya enggak coblos nanti antum yang nyoblos adalah orang-orang ini, disebutkan ini, orang-orang ini, orang-orang ini dan seterusnya, ya. Ya. Kalimat yang tidak ilmiah gitu loh. Kalimat yang tidak bersifat ilmiah, tidak mungkin tidak dinukilkan pendapatnya Syekh fulan atau enggak, cuman bicara seperti itu. Kemudian katanya, "Kalau misalnya nanti kalian enggak nyoblos, Ntar yang nyoblos adalah pendukung LGBT, pendukung ini, pendukung itu, orang-orang kafir, orang munafik dan seterusnya. Kemudian kalian bakal ngomong qul atiullaha wa atiur rasul, ini kalimat masyaallah. Tadi mending baca Al-Qur'annya seperti itu. Ya ini dai sunnah ya. Karena baru melihat pagi ini, Allah musta'an. Ya. Dengan apa namanya seperti menyindir dengan buruk orang-orang yang apa namanya berpegang pada Al-Qur'an dalam masalah taat kepada waliul amri, siapapun dia selama muslim, qul atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika ini bodoh, jahil. Yang berkata seperti ini jahil. Kejahilan ini. Tidak bertakwa dengan fatwa untuk mencoblos. Ada khilaf memang di antara ulama, dan waktu ada kita berguru belajar kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ini masalah ijtihad, betul. Sahih, ini masalah muslim. Apakah masalah pemilu ikut atau tidak, apakah ini masalah ijtihad, terutama dalam Indonesia ini ijtihad, dan memang anak aku ini ijtihad, ya, ijtihad mengambil akhafid dararain gitu kan. Tapi untuk mengatakan di majelis hendaklah kalian coblos, anak yakin pasti menggirinya coblosnya ke nomor berapa kalau di majelis kalian, ya kan. Jadi mengobral hal tersebut di majelis taklim apalagi umum, kalau ini kan lebih eksklusif, umum ini, pasti arahannya kemana? Tahu kan? Ya, ke nomor berapa pasti tahu. Dan di majelis taklim lain yang lebih pro ke arah lain, pasti tahu arahannya kemana orang-orang. Ini, syubhat hizbiyah yang seperti ini. Ya, menuju ke sana akhirnya. Memang alasannya ada logisnya, tetapi alasan seperti ini enggak ilmiah. Ini alasan yang diperkirakan semata. Keluarkan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah fiqhiyah misalnya, atau minimal pak fatwanya para masyayikh. Terbitkan ke orang-orang, fadhol silakan. Tetapi tidak di majelis ilmu yang terbuka seperti ini, sehingga jadinya apa? Jadinya penggiringan opini menuju ke sana. Nah ini yang kurang bertakwa seperti ini. Kemudian membaca Al-Quran dengan bacaan yang seperti itu. Ini istihza. Ya walaupun semoga Allah Ta'ala maafkan. Dan semoga kaum muslim memaafkannya. Tapi ini istihza. Ini termasuk istihza. Bagi orang yang insaf ini termasuk istihza. Tapi semoga Allah Ta'ala memaafkan dan meralat kesalahan beliau-beliau ini. Ya. Mengatakan kemudian qul atiullaha wa atiur rasul dengan mulut yang dibuat-buat sehingga seperti melecehkan Al-Qur'an atau melecehkan pendalilan terhadap ayat tersebut. Ya. Maka di sini ikhwan bukan termasuk ahli zikir yang seperti ini ketika dalam masalah besar seperti ini kemudian bermain-main. Antum bahkan antum yang jauh mungkin lebih muda dari anak antum, belajar di anak, rutin di anak, antum mau nyoblos pun kalau mengikuti pendapat yang itu, anak enggak bisa memaksakan antum, fatul. Iya. Cuman itaqillah dalam urusan itu, gitu kan? Iya. Dan pun kalau anak misalnya nyoblos dan antum enggak pun anak enggak bakal ganggu antum. Ini masalah ijtihad ya khalas. Enggak usah diterusin, tafadhol. Ya, tapi itaqillah dalam masalah ini. Hati-hati, antum akan diminta pertanggungjawaban. Dan ana sangat mengajurkan antum untuk menghindari kejahilan-kejahilan seperti ini. Ya, karena usia eman-eman antum enggak perlu memikirkan panjang tentang ini karena banyak kepalsuan khulas. Enggak usah dipikirkan. Bismillah, Allah Ta'ala yang akan menentukan nanti. Ya. Baik, jadi dawa al-'i, obatnya kejahilan su'alul ulama az-zakirin. Ulama yang ahli az-zikir disifati dalam Al-Qur'an ahli zikir. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia berzikir. Dan tidak semua orang berzikir dengan ilmunya. Banyak orang berzikir dengan dunia tapi melalui ilmu. Ya. Banyak orang berzikir dengan dunia tapi melalui wadah ilmu. Padahal dia zikirnya dunia. Yang dia ingat itu dunianya. Ya begitu. Kemudian, fadl. Udah dibaca ya? Udah selesai. Anda baca dulu. Farwa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kharajna fi safarin, kami pernah keluar di suatu safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Kemudian seorang dari kami terkena batu. Ini kemungkinan juga mungkin juga perang. Fashajjahu fi ra'sihi. Mencederai kepalanya, membocorkan kepalanya batu tersebut. Thumma ihtalama. Maka kemudian ihtilam. Ihtalama itu mimpi basah. Fasa'ala ashabahu. Maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya. Lihat ikhwan di sini. Fasa'ala ashabahu. Sahabat ini mendapatkan kasus yang menimpa dirinya. Kemudian bertanya ke para sahabatnya. Ya. Dan lihat, sahabat-sahabat Nabi itu mereka adalah sahabat Nabi. Tanpa perlu kita deskripsikan. Sahabat Nabi, ya. Ilmunya jauh di atas kita. Maka beliau pun seorang sahabat. Bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ada sahabat yang ditanya, ya, maksudnya beliau bertanya kepada sahabat lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian, wahai para sahabat Nabi, sama-sama sahabat, itu mendapatkan rukhsah buat saya, keringanan buat saya dalam masalah tayammum? Maka mereka berkata, mana jidulaka rukhsah? Kami tidak mendapatkan apapun rukhsah untuk kalian. Jadi ada istilah rukhsah, ada istilah azimah. Azimah itu hukum asal. Rukhsah itu hukum keringanan. Dalam usul fikih seperti itu. Ya. Rukhsah itu keringanan. Jadi misal kalau antum sholat dalam safar, antum melakukan azimah, silakan. Antum melakukan rukhsah, silakan. Rukhsah itu keringanan, pasti ada keringanan. Tapi azimah itu asalnya, seperti antum sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi antum mengqasar, maka qasar ini rukhsah. Adapun 4 rakaat ini azimah namanya. Ya. Kata mereka, mana jidulaka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Sementara kamu itu mampu menggunakan air. Faghtasala famata. Maka setelah difatwakan begitu, dia pun mandi kemudian mati. Coba lihat di sini. Aslinya tracknya orang ini, sahabat ini benar. Yaitu bertanya kepada orang yang dinyana lebih berilmu darinya. Betul. Ya, tetapi ternyata fatwanya salah. Fatwanya salah. Dan lihat nanti Nabi SAW mengingkari. Ya. Taib. Di sini Nabi SAW mengingkari, tidak mengatakan ijtihad, tapi mengingkari. Ya. Falamma qadimna ala Rasulillah SAW ukhbir bidzalik. Ketika kami datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun dikabarkan tentang peristiwa tadi. Maka marah Nabi SAW dengan marah yang luar biasa. Qataluhu, qatalahumullah. Lafal yang Masya Allah. Lafal yang keras. Qataluhu, qatalahumullah. Ya, kita pelajari dua kalimat ini. Pertama, qataluhu. Kedua, qatalahumullah. Qataluhu artinya mereka telah membunuhnya. Ini ada faedah dari kalimat ini, jemaah sekalian. Ya. Bahwasanya qatl itu adalah qatl mubashir, ada qatl bil wasitah. Ya. Ada qatl yang bersifat mubashir, yaitu yang langsung dia yang membunuh langsung. Baik dengan alat ataupun langsung dengan tangan. Ini qatl mubashir. Ya, pembunuhan langsung gitu loh. Ya, atau dengan listrik atau dengan apa dan seterusnya, ya, pembunuhan langsung. Ada qatl biwasithah, membunuh dengan ada perantara. Ini fatwa perantaranya. Ya. Atau bisa dikatakan ada qatl hakiki, ada qatl majazi. Qatl hakiki itu membunuh langsung. Qatl majazi itu seolah-olah membunuh padahal dia tidak membunuhnya langsung. Dan dengan fatwa ini, Nabi SAW mengatakan qataluhu, mereka telah membunuhnya. Yaitu membunuh secara tidak langsung. Membunuh secara majaz. Ingat, fatwa yang salah kadang-kadang bisa mengakibatkan ribuan orang tewas. Ya? Fatwa yang salah kadang-kadang bisa menimbulkan ribuan orang tewas. Seperti fatwa jihad, kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan ilmunya dan konteksnya, itu bisa mengakibatkan banyak orang terbantai. Seperti fitnah yang terjadi di Mesir beberapa tahun lalu. Ya, fatwa sebagian dari ulama Mesir untuk memboikot, membangkang ke pemerintah Mesir ketika itu, sampai terbunuh, sampai apa ya. Ala kulli hal, terjadilah revolusi yang menyebabkan tidak sedikit dari orang dibunuh, tewas, mati. Ya, ya, ala kulli hal, mufti, orang yang berfatwa itu harus hati-hati. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan ketidaktakwaannya ada jiwa yang terbunuh kemudian. Makanya Nabi SAW marah besar. Qataluh, mereka telah membunuh orang ini. Lihat, pengingkaran yang keras dari Rasulullah SAW. Tetapi karena ini qatal majazi, bukan qatal hakiki, maka tidak ada hukum qisas. Hukum qisas itu hanya untuk yang qatal hakiki. Ya? Hanya untuk qatal hakiki bil amd atau bisibhil amd. Jadi qatal hakiki itu dalam fiqih itu ada ada berapa jenis? Ada qatal mutaammidan, ada qatal shibhil amd, setengah sengaja. Ada qatal ghair mutaammid, tapi langsung dia membunuh ya. Misalnya ada juga pembunuhan model dia mau menembak, berburu burung ya, di pohon lagi nangkring burungnya ya. Ditembak, ternyata di burung itu ada ikhwan lagi di sana ya, lagi metik buah. Yang kena ikhwan ini dia enggak tahu kok ada orang di situ. Hah, gitu kan? Nah, seperti ini ada kasusnya, ada fikihnya juga. Makanya ikhwan belajar fikih itu luas sekali ikhwan. Kita selama ini baru taharah salat. Kalau udah sampai bab itu, masyaallah, banyak yang hal yang ternyata terbuka cakrawala kita, masyaallah. Nah, karena ini qatl majazi, bukan qatl hakiki, maka tidak ada hukum qisas. Ya. Tapi tetap kalau fatwa ini tidak didasarkan ketakwaan dan berkonsekuensi pembunuhan, maka akibatnya berat di akhir kalau enggak bertaubat. Ya. Kata Nabi qataluhu. Kemudian kalimat berikutnya. Qatalahumullah, semoga Allah matikan mereka. Nah, ini kalimat ya, ini kalimat celaan. Tidak bermaksud mendoakan keburukan kepada mereka. Ya. Ada frasa-frasa dalam bahasa Arab yang merupakan kalimat tahajjur atau kalimat celaan ya, Indonesianya, yang mana itu tidak bermaksud untuk mendoakan keburukan, melainkan bermaksud untuk tanbih, seperti thaqilat ka ummuk misalnya ya. Kalau di Indonesia kan semoga ibumu kehilanganmu. Mereka kan semoga kamu pisah pada ibumu. Enggak gitu maksudnya, bukan doa. Tapi itu frasa dalam bahasa Arab. Ya. Ya mungkin kalau diterjemahkan di bahasa lain itu jelek sekali seperti mendoakan. Ya. Kayak misalnya orang kita masing-masing daerah punya bahasa-bahasa yang kalau dipahami oleh bahasa daerah lain itu kasar sekali, jelek sekali. Bisa jadi. Ya. Ya. Begitu. Misalnya di orang Jawa kalau misalnya misu-misu apa, jelek sekali bahasanya, ndasmu gitu kan. Ndasmu itu artinya kan kalau di Betawi kepalamu ya, atau di Indonesia kepalamu. Di Betawi jadi palak lu gitu. Palak lu pe ya, gitu. Ya. Ya, biasa itu bagi orang Betawi. Tapi bagi orang Jawa mungkin ndasmu itu udah kasar. Ya, lambemu kuwi lo. Ya gitu misalnya. Lambe itu apa? Mulutmu tuh loh, ya. Atau untumu atau dan seterusnya. Di kita untumu, gigimu ya, dan seterusnya. Sepertinya biasa, tapi bagi mereka itu kasar. Ala kulli hal, masing-masing bahasa punya karakteristik. Seperti thaqilat ka ummuk atau qatalaka Allah, bukan berarti semoga Allah membunuhmu, mati kamu sekarang. Enggak. Masa Nabi SAW mendoakan sahabatnya mati disiksa Allah? Enggak. Jadi ini maksudnya, ini kalimat yaitu dia bukan merupakan mendoakan keburukan langsung. Karena Nabi SAW pun dalam konteks lain melarang doa mendoakan keburukan pada orang lain. Qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan artinya mereka ini tidak tahu hukum tayamum. Kenapa kok enggak nanya dulu kepada orang yang mengerti hukum tayamum? Ya. Mereka mungkin tidak mengerti rukhsah-rukhsah apa yang diperbolehkan tayamum dengannya. Sehingga mereka menganggap tidak ada rukhsah untuk masalah yang ini, karena padahal luka seperti ini bisa berkonsekuensi penyakit bertambah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama syifaul 'iyy as-su'al." Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Ya, obat kebodohan adalah menuntut ilmu. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'sib 'ala jurhihi khirqatan, thumma yamsahu 'alayha. Cukup baginya untuk tayamum dan dia cukup untuk mengarsir atau untuk membalut di kepalanya, di lukanya kan di kepala, dengan khirqah. Khirqah itu secarik kain. Cukup balut dengan secarik kain, kemudian ya yamsah 'alaiha, yaitu mengusapnya. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dia silakan memandikan seluruh jasadnya kecuali bagian palanya, itu dia cukup apa? Dimasah. Taib tayamum di sini terus apa? Tayamum di sini bisa yaitu melakukan seperti wudu sebelum mandi junub bisa, atau tayamum pada umumnya wudu, untuk wudu apapun. Begitu ya. Ya. Fa akhbaru annal jahla da'un wa anna shifa'ahu as-su'al. Dan maka Nabi SAW mengabarkan bahwa saya kebodohan adalah penyakit dan obat, ya, penyembuh, ya, syifa itu penyembuh kebodohan adalah soal, bertanya. Begitu. Ada pertanyaan ya? Supaya antum enggak jahil. Ah. Istihza. Apa? Istihza. Kenapa emangnya? Mengolok-olok, mengejek, mengolok-olok. Biasanya istihza di sini, ya kayak orang-orang munafik. Iya, mengolok-olok, ngecengin, ngejek, kayak orang-orang munafik. Kufur kalau istihza bidin. Iya, kalau misalnya istihza bidin, kufur. Dan istihza bidin banyak modelnya, cuma kita khawatir diri kita terjangkit di sana. Jadi istihza bidin itu asalnya dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah. Ya, apa di surat Al-Baqarah? Karakter orang munafik. Sebelum kalimat Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya mahun. Apa kalimatnya ya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, kemudian wa idza khala ila syayatihim walu inna ma'akum innama nahnu. Ah, di sini innama nahnu mustahzi'un. Kami cuman ya mustahzi'un, ngolok-ngolok orang Islam, dan itu perbuatan orang-orang munafik seperti itu. Dalam surat At-Taubah terutama atau dalam beberapa surat Madaniyah antum temukan beberapa ayat yang sababun nuzulnya itu tentang orang-orang munafik yang ngecengin orang-orang kafir. Kayak orang asof, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Jadi istihza' bid-din, ngejelekin orang beriman, pakaian mereka yang islami, jenggot mereka, tidak isbalnya mereka, atau membaca Al-Quran dengan bacaan yang dijelek-jelekkan seperti itu. Itu termasuk istihza' bid-din. Ya, dan itu termasuk kekufuran. Ya. Tapi semoga Allah Ta'ala memaafkan, ya, semoga orang yang melakukan itu bertaubat kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Ya. Ingat, ketika ya, kadang-kadang kita di kajian kadang-kadang ketawa tentang suatu hukum tertentu yang khawatir itu termasuk istihza kadang-kadang. Bisa jadi. Ya. Makanya kayaknya kita enggak bisa mengatakan diri kita itu enggak pernah selamat dalam hal ini 100%. Kita enggak tahu, biasa jadi kita tanpa sadar melakukan itu, tapi sering-seringlah bertaubat kepada Allah dalam hal, daripada hal ini. Jadi istihza' bid-din ini hukum asalnya kufur. Hukum asalnya kufur. Kufurnya kufur akbar, murtad, ya. Begitu. Dan batasannya apapun yang menjadikan agama terlecehkan dengannya, dengan candaan, maka ini istihza' bid-din. Apalagi kalau serius melecehkan agama, maka ini hukumnya kufur, riddah. Dan untuk kembali ke Islamnya, dia cukup istighfar, bertaubat. Ya, tidak harus bersyahadat langsung asyhadu, enggak. Tapi dia cukup bersyahadat, bertaubat. Ya. Dan dia pun sholat lagi, normal. Begitu, ya. Itu istihza' bid-din. Ya. Tapi untuk mengatakan orang ini telah kafir, itu berat. Ya. Jadi jangan langsung bilang orang ini telah kafir. Melainkan kita mentahdir saja agar tidak seperti orang seperti ini, gitu. Ya, ada lagi? Jadi yang disolatkan tauhid itu ada ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru, jangan kalian mengulas-ulas uzur, jangan kalian meminta apa, mencari-cari alasan. Karena orang-orang munafik itu, mereka ketika bertemu orang muslim enggak bakal bilang kami ngejek kalian kok, enggak bakal bilang itu. Bilang kami cuman nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuman ngobrol doang, main-main doang. Nyantai-nyantai lah bro, gitu ya, kayak gitu. Ya. Maka Allah Ta'ala membalas la ta'tadziru. Jangan kalian memberikan alasan bahwa saya kalian cuman main-main doang, biasa ngobrol doang, enggak. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah imannya kalian. Ini takfir, pengkafiran dari Allah terhadap orang-orang yang mengejek agama Allah atau syariat Allah, atau orang-orang mukminin karena mereka beriman. Ya. Mengejek orang salat karena mereka salat. Nah, ini termasuk istihza' bid-din. Apapun, walaupun cuma alasan, kan pasti orang munafik beralasan bercanda. Semua orang munafik kayak gitu, bercanda doang lah, gitu kan. Nah, itu bahaya. Ini kadang-kadang kita bisa jadi kayak gini. Ya. Ini kufur statement-nya. Jadi seketika dia keluar dari Islam. Dan untuk kembali ke Islamnya, dia cukup bertaubat dari perkataan tersebut yang tertentu. Ya, dia harus tahu kalau perkataannya ini perkataan kufur. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di hadapan publik dan dia tahu ini kalimat kufur, istihza' bid-din di hadapan publik, maka dia harus meralat kalimatnya secara publik, enggak gitu aja, harus kayak gitu. Ya, ini masalah bahaya, ikhwan. Apalagi kalau seorang guru sudah melecehkan agama Allah, maka jangan kira orang-orang akan, maksudnya murid-muridnya enggak meniru. Bisa jadi murid-muridnya lebih meniru lagi. Na'udzubillah. Ya, begitu. Jadi la ta'tadzir ini, jangan cari-cari alasan, sekedar bilang apa, kami cuma bercanda, main-main doang, enggak. Justru bercanda dan main-mainnya inilah, ya. Kalau dalam bercanda dan main-mainnya ini termasuk istihza dan masuk kekufuran, apalagi kalau sungguh-sungguh mengejek agama Allah, begitu. Laqad kafar, qad kafir, pengkafiran dari Allah, ya, begitu. Tetapi untuk mentanzil, ya, mentanzil hukum, yaitu mentanzil hukum artinya adalah merealisasikan hukum ini kepada person tertentu langsung bahwa saya, kamu telah kafir. Ini bukan tugas kita thalabul ilm. Maka ini kita konsultasikan dulu ke ulama. Ya, ini apakah fulan kafir, dia telah melakukan istihza' bid-din. Ya. Kalau ulama itu kita bilang ini telah kafir, orang seperti mah kalau seperti kafir dia. Ya, maka bahaya, hati-hati, jangan serta-merta kita bilang dia kafir. Kita hanya mikir dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan sebutkan dalilnya. Laqad kafartum ba'da imanikum. Tetapi tidak langsung mengatakan fulan telah kafir, enggak. Itu bukan berarti di sini enggak berpengaruh kalimat itu terhadap keimanan dia. Berpengaruh, cuma di sini bahayanya kita untuk memvonis. Vonis itu jangan dulu, sebentar. Tahan dulu. Ya, begitu ya. Ada lagi, ikhwan? Cukup insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.